Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, kita lanjutkan bab kaifiyatus salati 'ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bab tentang tata cara bersolawat atas Nabi. Al-Hadithu As-Sabi'u Asyara Ba'dal Mi'ah 117 An Abdurrahman bin Abi Layla Qala, dari Abdurrahman bin Abi Layla, beliau berkata, laqiyani Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah menemuiku atau berjumpa denganku. Faqala, kemudian dia berkata, Ka'ab kepada Abdurrahman, ala uhdilaka hadiyatan, maukah engkau aku beri hadiah? Inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kharaja alaina. Bahwasannya Nabi keluar bersama kami. Fakulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik. Wahai Rasul, kami sudah tahu tentang bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Fakaifa nusalli alaik? Lantas bagaimana cara kami bersolawat? Qala qulu. Kemudian beliau berkata, katakanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, ini adalah sighah solawat yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makna ijmali, makna globalnya, taqabala Abdurrahman bin Abi Layla ahadu afadili tabi'in wa ulama'uhum bi Ka'ab bin Ujrah ahadus sahabati radhiyallahu an. Abdurrahman bin Abi Layla ini berjumpa, dan beliau termasuk salah satu dari kalangan tabi'in yang utama, diantara orang-orang yang utama dari kalangan tabi'in, Abdurrahman bin Abi Layla, sekaligus ulama'nya, diantara ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Beliau berjumpa dengan Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah ini sahabat. Nah, sehingga tabi'in adalah murid pertamanya para sahabat. Tabi'in, muridnya tabi'in disebut tabi'ut tabi'in. Orang yang utama dari kalangan tabi'in berjumpa dengan sahabat. Masya Allah. Orang mulia dijumpakan dengan orang mulia. orang yang satu tujuan akan berjumpa di jalannya. Faqala Ka'ab, kemudian Ka'ab pun berkata kepada Abdurrahman, ala uhdi ilaika hadiah, maukah engkau aku beri hadiah? Wa kana afdhalu ma yatahadawna wa huwal haqqu masailul ilmi syar'i, dan sesuatu yang paling dianggap utama yang mereka biasa memberi saling mengasih hadiah adalah tentang masalah-masalah ilmu agama. Ini adalah hadiah yang mereka anggap sebagai hadiah yang paling utama dibanding dengan hadiah-hadiah keduniaan. Masya Allah, jiwa-jiwa yang mulia tidaklah menerima kecuali perkara yang paling mulia. Beda zaman, beda generasi, beda penghuni. Zaman itu adalah generasi yang diisi oleh orang-orang yang cinta akhirat. Himmahnya mereka untuk hidup di akhirat tinggi, sehingga tidaklah apa yang mereka anggap baik kecuali apa yang berkaitan dengan akhirat. Beda dengan generasi kita ya. Yang namanya hadiah itu kalau bukan berbentuk materi enggak dikatakan hadiah. Nah, bahkan dianggap biasa. Ini karena memang penghuni pada zaman kita jauh dibanding dengan penghuni pada zaman itu. Fafariha Abdurrahman bihadihil hadiah athamaniyah. Abdurrahman bin Abi Layla pun merasa sangat bahagia sekali ketika ditawari hadiah yang sangat berharga ini. Karena dia paham ketika di kalangan mereka ketika dikatakan hadiah pasti adalah faedah-faedah ilmu. Maka dikatakan juga oleh para ulama, di antara keutamaan ilmu itu apa? Engkau hadir di majelis ilmu kemudian mendapatkan satu faedah saja daripada ilmu yang sebelumnya belum diketahui, itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sekaligus sebagai takfirud dzunub, penggugur dosa. Cari ilmu itu tidak hanya dapat pahala tetapi juga apa? Menggugurkan dosa. Wa qala bala. Oh, tentu. Ya. Ahdi hali, segera berikan hadiah itu kepadaku, kata Abdurrahman. Dan jawaban ini dengan jawaban yang jelas seperti ini dinukilkan dalam Sahih Bukhari. Oh, saya terima. Tentu saja, segera berikan hadiahnya. Faqala Ka'ab, kemudian Ka'ab pun berkata, kharaja 'alaina Nabi. Suatu hari Nabi mendatangi kami. Menjumpai kami. Faqulna, kemudian itu adalah kesempatan emas. Ya, para sahabat dulu ketika berjumpa dengan Nabi itu kesempatan emas mereka. Ya, tidaklah mereka melainkan pasti akan tanya seputar akhirat. Mana amalan yang terbaik, mana amalan yang afdol, mana amalan yang paling belum dikerjakan oleh siapa-siapa. Ya Rasul, saya minta satu amalan yang amalan ini belum dikerjakan oleh siapapun. Ya. Sampai ada riwayat yang menyatakan apa? Dzahaba ahlud dzuhuri bil ujur. Ya. Telah pergi orang-orang yang berduit dengan pahala yang besar. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kami sholat, dari kalangan fakir-fakir ini. Wayasumuna kama yasumun. Wayasumuna kama nasum. Mereka pun puasa seperti kami puasa. Ya Rasul, berikan kepada kami suatu amalan yang belum diamalkan sama mereka. Kasih sama Rasul ini. Sabbihu, setiap selesai sholat sekian. Ya, baca alhamdulillah sekian. Baca takbir sekian. Alhamdulillah, mereka merasa senang. Mereka bukan iri dengan keduniaannya, tapi mereka punya amalan yang belum diamalkan mereka sehingga apa, bisa sejajar jalannya menuju akhirat. Akhirnya di kemudian hari didengar oleh orang-orang kayanya. Oh ternyata Nabi memberikan suatu amalan kepada yang fukara. Ini amalannya diamalkan kembali oleh orang kayanya. Yang fukara pun ngadu lagi, ya Rasul didengar oleh mereka, gimana ini? Ya, kalah lagi kami. Apa kata Rasul? Dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Gimana lagi sudah? Nah, ini artinya apa di sini? Mereka berlomba-lomba untuk akhirat. Dan ini tentunya tidaklah melainkan mereka-mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kami berkata kepada beliau, bertanya, ya Rasul, alam tana kaifa nusallim alaik. Engkau sudah mengajari kami bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu. Walakin kaifa nusalli alaik, tetapi bagaimanakah cara kami mengucapkan salawat kepadamu? Faqala, maka Nabi pun mengatakan, kulu, katakan oleh kalian, ucapkan oleh kalian, wa dzakara lahum sifatus salati al-matlubah. Kemudian Nabi menyampaikan kepada mereka tata cara salawat yang diinginkan. Wallati ma'ana, wallati ma'naha, yang mana makna salawat ini ialah at-talab minallah, permintaan, permohonan dari Allah Ta'ala an yusalli ala nabiyihi, ya, untuk bersolawat kepada nabinya Muhammadin wa ala alihi, kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahum ajba'uhu ala dinih. Nah, diantara keluarga Nabi itu ialah orang-orang yang mengikuti Rasulullah dalam agama. Walhamdulillah, orang yang belajar sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwahkan sunnah adalah bagian besar dari keluarga besar Nabi. Wa antakuna hadhihi sholatu fi barakatiha wa kathratiha. Dan hendaknya sholawat ini adalah, ya, sholawat yang di dalamnya mendapatkan keberkahan dan, ya, banyaknya. Kasolati ala abil anbiya Ibrahim wa ala Ibrahim, seperti solawatnya kepada bapaknya para nabi Ibrahim dan keluarga nabi Ibrahim. Alladinahum al anbiya wasolihun min ba'dihi, orang-orang yang mereka adalah para anbiya dan orang-orang soleh setelahnya. Wa an yazida fil khairi li Muhammadin wa alihi, meminta kepada Allah untuk menambahkan kebaikan kepada Muhammad dan keluarganya. Kal barakatil lati hasarat li ali Ibrahim, seperti barokah yang diberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Ini makna selawat yang dimaksudkan. Dalam hal barokahnya, dalam hal banyaknya. Taib. Dan ma'ruf, ya, keutamaan sholawat itu ma'ruf sekali. Dan bahkan disebutkan perintah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, dan juga nanti ada faedah dari kalangan para ulama tentang lafaz tambahan Sayyidina atau Sayyiduna, ya, yang khulasahnya dari apa yang mereka terangkan, boleh menambahkan kalimat Sayyiduna di selain tempat-tempat yang memang diinginkan lafaz ta'abud dengan sesuai yang diturunkan, seperti dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad. Ini lafaz yang memang ta'abudnya dengan lafaz ini, tidak boleh ditambahkan dengan kalimat Sayyidina. Demikian juga lafaz adzan, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan, itu enggak boleh kita tambahi wa asyhadu anna sayyiduna Muhammadan Rasulullah, enggak boleh. Karena memang lafaz itu dipakai untuk ta'abbud. Tapi kalau selain itu boleh, dalam khutbah, ya, dalam muhadharah. Ya, nah. Lafaz Sayyiduna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid, boleh. di luar ya ritual-ritual ibadah yang memang disyariatkan untuk mengucapkan sesuai dengan lafaz yang datang, seperti dalam sholat dan adzan tadi. Fa inna Allah kathirul mahamid, sesungguhnya Allah itu banyak sekali pujiannya. Sahibul majdi, pemilik kemuliaan. Wa min hadhihi sifatihi, dan barang siapa yang seperti ini sifatnya, fahuwa qaribul ata, dialah orang yang dekat pemberiannya. Wasi'un nawal, dan luas anugerahnya. Ini makna ijmali dalam hadis tadi. Pertemuan dua orang mulia dan mendapatkan hadiah yang mulia. Qala ikhtilaful ulama, perbedaan para ulama dalam perkara ini. Dhahabal imaman, dua imam berpendapat, bermadhab. Asy-Syafi'i wa Ahmad, dua imam tadi adalah Imam Syafi'i dan Ahmad. Ila wujubi sholati ala nabi, kepada wajibnya bersolawat atas nabi sallallahu alaihi wasallama fit tasyahudil akhir minas sholah, saat bertasyahud akhir dalam sholat, baik sholat yang dua rakaat atau sholat yang tiga rakaat dan empat rakaat, tasyahud akhirnya hukumnya wajib. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Demikian juga ucapan sallallahu alaihi wasallam juga solawat ya, tapi solawat yang ringkasnya. Adapun solawat yang panjangnya adalah solawat yang sering dibaca atau kita baca pada tasyahud. Itu solawat panjangnya. Jadi kalau pengen bersolawat ya dengan solawat ini yang ma'ruf. Siapa yang ajarkan? Nabi langsung. Bukan solawat-solawat yang dibikin-bikin. Ya, yang penting pakai bahasa Arab. Yang penting adalah lafaz Muhammad kemudian dianggap solawat. Ini yang kebanyakan saudara kita kaum muslimin salah kaprah. Ayo kita solawatan, yang dimaksud nyanyi tapi dengan bahasa Arab, itu bukan solawat. Ya, karena solawat ini adalah ibadah dan ibadah itu harus ada tuntunan. Taib. Walau turikat lam tasih as-salatu, jika solawat ini di tasahud akhir tidak dilakukan atau ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Mustadillina biqauli qaulihi sallallahu alaihi wasallam hina sa'aluhu, berdalilkan dengan ucapan beliau sendiri ketika mereka bertanya kepada beliau, kaifa nusalli alaik, bagaimana tata cara bersholawat kepadamu wahai Rasul. Qala qulu Allahumma salli ala Muhammad al-hadith. Wa asraha min dhalik, dan lebih tegas lagi dari ini, ma akhrajahul Hakim wa Abu Hatim fi sahihihima, riwayat yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Hakim dan al-Imam Abu Hatim dalam sahihnya. Kaifa nusalli alaika fi salatina, bagaimana kami bersolawat kepadamu dalam salat kami, maksudnya dalam tasyahud. Kalau yang riwayat ini umum, enggak disebutkan dalam salat saja. Ya Rasul, ajarkan kepada kami tata cara bersolawat, baik di dalam solat atau di luar, karena ini sifatnya umum. Kalau di dalam riwayat Abu Hatim dan Al-Hakim khusus nas langsung, bagaimana kami mengucapkan solawat saat solat. Kalau yang pertama tadi umum sifatnya, dalam riwayat ini khusus Al-Hadid, sehingga kekhususan kalimat di sholatina dijadikan dalil oleh dua imam ini untuk menyatakan sholawat itu wajib. Wadahabal imaman, dua imam juga berpendapat selain dari dua imam yang di atas tadi, Abu Hanifah wa Malik. Wa kathirun minal ulama ila annaha sunnah, dan sebagian dari para ulama, di sini kathir berarti jumlahnya banyak, mereka berpendapat solawat ini sunnah. Maksudnya solawat yang disebutkan ketika tasyahud. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da an saqat tasyahud. Mereka juga punya dalil. Apa dalilnya? Yakni ucapan Nabi alaihi salatu wasallam setelah beliau menyampaikan konteks tasyahud. Idza fa'alta hadza, kalau engkau mengerjakan ini, Faqad qadaita sholatuk, engkau telah memutuskan sholatmu, telah selesai maksudnya. Ini pendapat yang kedua yang menyatakan sholawat itu hukumnya sunnah. Taib. Di sini beliau enggak menguatkan, cuma isyaratnya menguatkan pendapat yang pertama. Taib. Dan ini diantara bentuk objektifnya para ulama. Jadi ketika pendapatnya yang dia pegang ternyata dalam masalah ini ada khilaf, disebutkan semua. Nah, kemudian dibahas masing-masing dalil yang mereka pakai. Dan biasanya pendapat yang mereka pilih dalam kitab-kitab mereka, pendapat yang akan disebutkan dengan sempurna biasanya. Adapun pendapat yang mereka anggap ya lemah atau tidak berpendapat dengannya akan disebutkan secara singkat. Qala al-ahkam, hukum-hukum yang terkait pada masalah ini. Yang pertama, wujubus sholati ala nabi. Ini yang rajih ya. Wajib bersolawat atas Nabi Sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir fi sholati, dalam tasyahud akhir di dalam sholat. Qala Abul Aliyah, sholatullah ala nabiyihi sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu. Berkata seorang alim yang bernama Abul Aliyah rahimahullah, sholawat Allah kepada Nabi itu ialah pujiannya dan pengagungannya. Ya, pujian Allah dan pengagungan Allah kepada nabinya. Yang kedua, anna min haqqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an nad'a wa nusalli alaihi. Termasuk haknya nabi bagi kita sebagai umatnya untuk mendoakan dan bersolawat kepadanya. Minimalnya kalau kita hanya salat wajib bersolawat setiap harinya berapa kali? 5 ya, minimal. Baik. Bersolawat setiap harinya minimal 5 kali. Kalau di sana ada salat-salat sunnah, berarti sesuai dengan jumlah salat yang dia lakukan. Itu minimalnya. Li'annahu lam yusallina hadzal din, lam yasilna hadzal din al-azim illa ala yadayhi. Kenapa menjadi haknya Nabi untuk kita berdoa dan bersolawat? Karena tidaklah sampai agama yang mulia ini kepada kita kecuali dengan sebab tangannya, perjuangan Nabi, ya, kesemangatan Nabi. Oleh karenanya apa? Sebagai bentuk syukur kita, ya, dengan banyak mendoakan dan bersolawat kepada beliau. Yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallama allama ashabahu salam wa sholat alaih. Nabi juga mengajarkan kepada para sahabatnya tata cara salam dan sholawat. Yang keempat, anna min asbabi uluwi sya'nin nabi sallallahu alaihi wasallam. Salamnya bagaimana? Mengucapkan salam kepada Nabi. Ya, lafaz sebelumnya. Apa lafaz sebelumnya? Nah, Al-Fatihah. Tik. At-tahiyat coba. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi. Nah, mila akhirnya itu salamnya. Nah, sekarang solawatnya, ya, yang dimaksud. Jadi Nabi sudah mengajarkan bagaimana tata cara salam. At-tahiyatulillah ila akhirihi. Nah, di situ ada kalimat wassalatu wassalamu ala asolat apa namanya? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Mengajarkan tata cara salam dan solawat. Nah, solawat ini yang paling komplit ketika kita ingin bersolawat, ketika ingin doa kepada Allah, karena salah satu di antara asbab dikabulkannya doa itu solawat. memuji Nabi, mengagungkan memuji Allah, mengagungkan Allah, kemudian bersolawat atas Nabi. Ini solawatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau tambahi sayyidina enggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Yang enggak boleh ketika di dalam salat. Atau ketika azan. Yang keempat, anna min asbabi uluwi sya'nin Nabi. Termasuk dari sebab tingginya urusan kedudukan Nabi. Salawat itu diantara sebab tingginya derajat ya, kedudukan Nabi, urusan Nabi, wa raf'i darajatihi. Dan terangkatnya derajatnya, wa du'a'u ummatihi lahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab urusannya tinggi, terangkat derajatnya, di antara salah satu sebabnya ialah doanya umat Rasulullah kepada beliau. Ya, dengan solawat dan bahkan apa? Ba'dal adzan. Doa setelah adzan. Ya, meminta kepada Allah untuk diberikan maqam, maqaman mahmuda. Ya, diberikan maqam mahmud, tempat yang mulia di sisinya. Dan barang siapa yang bersolawat atas Nabi, maka halal syafaati, halal syafaat Nabi itu. Ya. Taib. Ahlu sunnah. Ya. Di samping mereka solawat kepada Nabi, dalam solat-solat mereka, dalam kesempatan-kesempatan yang lain, ketika menyebutkan nama Nabi. Ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya, mereka betul-betul membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi dengan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi. Ya, dikerjakan dengan baik, dikerjakan dengan betul. Ini bentuk cinta. Orang itu kalau cinta pasti akan ngikut. Jadi kalau orang ngaku cinta terus gak ngikut, itu perlu dipertanyakan cintanya. Cintanya hanya sekedar syahwat saja. Jadi kalau orang cinta sama orang, ya, kemudian tidak mengikut agama seseorang tadi, cintanya hanya karena syahwat saja. Kalau enggak syahwat, ikut-ikutan, rame-ramean. Yang kelima, annas salafa kanu yatahaduna masailal ilmi. Kebiasaan para salaf itu memberikan hadiah sesama mereka dengan masalah-masalah ilmu. Ya, ilmu itu teman ketika orang sendiri. Ilmu itu penjaga ketika dia tidak dijaga. Ilmu itu lentera ketika dia berjalan di kegelapan. Ilmu itu pelindung ketika dia tidak punya perisai. Ilmu. Yakni ilmu din, ilmu agama ini. Maka sangat-sangat disarankan bagi mereka-mereka yang diberikan kemudahan untuk bisa menuntut ilmu itu punya cita-cita yang tinggi. Apa cita-citanya? Menjadi seorang da'i. Kamu mondok pengen apa? Saya mondok pengen jadi da'i. Cita-cita yang luhur. Pengen jadi ustadz. Cita-cita yang luhur. Jangan belum apa-apa sudah down. Mondok pengen apa? Ya, mondok-mondok aja. Pengen ustadz enggak? Udah jatuh sebelum waktunya. Nah, karena orang yang sekolah di kejuruan misalkan dokter, kamu pengen jadi apa? Ya dokter. Sekolahnya di dokter, ya jadi dokter. Gak mungkin jadi peracik jamu misalkan, gak mungkin. Jadi harus punya himmah. Orang kalau punya cita-cita biasanya akan dikejar. Ya kalau gak punya cita-cita santai, bisa gak? Enggak. Pengen bisa enggak? Ya nanti gimana aja. Ya. Enggak boleh kayak gitu. Harus punya cita-cita. Itu termasuk yang wajib untuk diketahui. Nah, dalam kitab Usul Salasa apa? Siapa yang hafal matan Usul Salasa awal-awal? I'lam rahimakallah. Hasil hafalnya? Annahu yajibu alaina ta'allum arba' masail. Al-ula apa? Al- ilmu. Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinul Islam bil adillah. Athaniyah apa? Al-amalu bih, beramal. Setelah tahu ilmunya diamalkan. Yang ketiga apa? Ad-da'watu ilai da'wah. Nah, sudah banyak yang terjun ke dunia itu sudah banyak, yang jadi terjun cari duit sudah banyak, yang dakwah sedikit. Ya, kalau semuanya pengennya lulus mondok cari duit, nanti yang jadi ustadz siapa? Yang nyeru manusia. Sudah kebanyakan pencari duit, kita pencari apa? Amal, insya Allah. Ya, yang cari duit sudah banyak. Ya, yang cari amal dikit. Begitu. Jadi santri harus betul-betul punya cita-cita. Saya harus jadi dai. Begitu. Lulus pengen apa? Ya nantilah cari kerja di herbal. Ngapain sekolah mondok kalau belum apa-apa udah pengen kerja di herbal? Dari sekarang aja mending cara dagang gimana, cara racik herbal gimana, iman-iman waktunya. Nah, harus punya cita-cita yang luhur. Jawabannya. Nah, iya, harus. Nah, jadi dai. Pulang kampung sana jarang ahlu sunnah di sana. Ya, harus dakwah. Begitu. Nah, yang cari dunia udah banyak, enggak usah ikut-ikutan. Dan yakin insya Allah, pasti dunia itu akan Allah berikan. Wa yaj'alunaha tuhafan qayyimah. Masya Allah. Dan masail ilmi ini mereka jadikan sebagai sebuah tuhafan, hidangan yang sangat lezat gitu loh. Sebuah cendera mata yang sangat berharga, melebihi segala-galanya. Ya, ini zaman itu. Jadi kalau di zaman kita masih ada yang merasakan dapat faedah ilmu itu adalah sesuatu yang besar, berarti dia sedikit banyaknya merasakan bagaimana dahsyatnya ilmu ketika itu. Tapi kalau kita mendapatkan faedah ilmu biasa-biasa saja, santai-santai saja, cuma biasa. Itu mah sudah sering dengar. Itu mah sudah biasa kayak gitu mah. Enggak penting. Toh dapat ilmu juga lapar-lapar juga. Misalkan, ini perlu dikoreksi kembali. Ilmu itu adalah perkara yang sangat besar. Ya, tiada banding. Nah, wa hiya afdhalu tuhaf wal hadaya. Ilmu adalah bingkisan yang paling berharga dan hadiah yang paling indah. Yang keenam, hamidun majidun. Hamidun majid. Ya. Alhamdu wal majdu. Pujian dan kemuliaan. Ilaihima yarji'u al-kamal kulluh. Keduanya itu kembali kepada sebuah ke satu titik, yakni kesempurnaan. Fa'inal hamda mustalzimun lil'adhamah wal-ijlal. Pujian itu mengharuskan sesuatu yang sifatnya pengagungan dan pemuliaan. Wal-majidu dalun ala sifatin adhamah. Adapun al-majidu menunjukkan kepada sifat kemuliaan. Wal-jalal, keagungan. Walhamdu yadul ala sifatil ikram. Sedangkan pujian menunjukkan kepada sikap, sifat yang ikram, sifatnya pemuliaan. Fahadanil wasfani al-karimani ilayhima marja'u asma'illahil husna. Dua sifat ini yang mulia, keduanya adalah rujukan dari nama-nama Allah yang mulia. Semua nama Allah itu husna, ya. Bahkan di puncak keindahannya, di puncak kemuliaannya. Makanya dalam pelajaran kitab Tauhid Asma wa Sifat nanti akan dibahas tentang asma wa sifat, mana asma nama-nama Allah yang boleh mustarokah, yang boleh seseorang menamai dengannya tanpa diidofahkan dengan lafaz abdun. Ada nama-nama yang harus di situ tidak boleh bersendirian, tapi harus disifatkan atau diidofahkan dengan kalimat abdun. Seperti Ar-Rahman, Allah, enggak boleh orang namai anaknya dengan Allah. Harus pakai abdun, Abdullah. Ar-Rahman harus pakai kalimat abdun, Abdurrahman. Kalau selainnya boleh. Mustarakah. Majid misalkan boleh. Rahim, Itu di sana nanti pembahasannya. Kemudian yang ketujuh, al-barakah an-nama wa ziyadah. Yang disebut dengan barakah itu nama, tumbuh dan berkembang. Maka disebutkan dalam salah satu ungkapan, qalilun wa kafa khairun min kathura wa alha. Sedikit mencukupimu dan penuh dengan barokah itu lebih baik dibanding banyak tapi melalaikan dirimu dari akhiratmu. Ya, sedikit mencukupi kemudian tetap ya, membawa imanmu, membawa dirimu untuk dekat kepada Allah lebih baik dibanding banyak tapi melalaikan. Qalilun wa kafa khairun min kathura wa alha. Sedikit mencukupimu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Ya, di antara tanda barokah itu tadi kita punya barang satu, kita beli dengan barang yang halal. Benda satu ini subhanallah awet, sudah menghasilkan sekian banyak penghasilan baik dunia maupun akhirat. Ya, seperti para santri punya pulpen satu barokah, dari mulai jeruk mondok beli pulpen satu enggak habis-habis, sudah mencatat ilmu yang sangat banyak dengannya, dia pintar nulis dengannya, dia bisa mengambil faedah dengannya, dia sekian masih utuh sampai dia keluar. Pulpennya utuh, berarti pulpen ini barokah. Tapi jarang, ya kan? Beli hilang, beli hilang, beli hilang, beli hilang. Ya. Rata-rata seperti itu. Buku juga beli baru hilang sudah. Tahu-tahu sudah sobek di tempat sampah, entah siapa yang bawa. Ini kurang barokah berarti. Wa tabriku du'a bihima, dan tabrik ya. Tabrik adalah doa untuk keduanya, memohon ya, supaya mendapatkan apa, tumbuh dan berkembang pada barang-barang yang kita miliki. Punya motor satu-satunya dari mulai beli sampai sekarang gak ganti-ganti, barokah masya Allah. Dengannya sudah jadi dia direktur, motornya masih pakai terus, barokah ini masya Allah. Enggak rusak-rusak, buat taklim ya itu, buat kerja ya itu, masya Allah, enggak rusak-rusak, enggak ganti-ganti, awet. Tanda-tanda keberkahan. Fabaraka, fabarik ala Muhammad wa alihi. Adapun barokah kepada Muhammad dan keluarganya dalam solawat tadi, maksudnya adalah yatadhammanu su'alullah an yu'tiya rasulahu ma qad a'tahu li Ibrahim wa ali wa alihi minal khairi wasi'atihi wa dawamihi. Mengandung sebuah doa permohonan kepada Allah agar supaya memberikan kepada Nabi Muhammad dengan keluarganya apa yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya dari kebaikan, kelapangan dan dawamnya, kontinunya apa yang menjadi kenikmatan itu. Nah, panjang ternyata. Sigoh solawat juga banyak ya. Ya, nanti ada beberapa yang disebutkan. Di sini hanya kita akan sampaikan faedah tentang kalimat sayyiduna tadi. Kita ambil beberapa ini ya. Tapi ini teks jawaban Syekh bin Baz ketika ditanya tentang apakah menggunakan lafaz as-sayyid untuk digabungkan dengan lafaz sholawat, yaitu diperbolehkan. Beliau menjawab, ar-rasulu huwa sayyidu waladi Adam alaihi salatu wassalam bila syak. Rasul Muhammad adalah sayyid, itu artinya banyak ya, tuan, raja, pemimpin, baginda juga kalau kita terjemah, lihat terjemahan di kitab-kitab umum itu ada lafaz baginda. Nah, lafaz baginda ini adalah salah satu di antara transkrip dari makna sayyid. Artinya sayyid itu pemimpin gitu, orang yang mulia di kaumnya. Kepala suku lah gitu, itu sayyidnya. Rasul itu enggak diragukan, beliau ini adalah pemimpin kepala dari anak cucu Adam. Wa bi ijma'i ahli ilmi, ahli ilmi sepakat bahwasanya beliau adalah sayyid waladi Adam, pemimpin tuannya anak cucu Adam. Li'annahu qala alaihi salatu wasalam, karena beliau berkata dalam sabdanya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhra. Aku ini nanti jadi pemimpinnya, jadi tuannya anak cucu Adam pada hari kiamat dan tidak ada kesombongan. Kata beliau. Kenapa? Ya, demikian. Lima khassahullahu bihadhihi risalah al-amah wan nubuwah wal ubudiyah al-khassah. Karena Nabi mengkhususkan beliau, karena Allah mengkhususkan beliau Nabi Muhammad dengan risalah umum ini, kerasulan, dengan kenabian, dengan sifat ubudiyah yang khusus. Ya. Nabi itu abdun dan rasul. Abdun fala yu'bad wa rasulun fala yuqdab. Hamba yang tidak boleh diibadahi dan utusan yang tidak boleh didustakan. Nah, dengan beban-beban yang Allah berikan kepadanya, maka layak dijadikan sebagai seorang tuan, pemimpin. Kemudian beliau menyatakan, wala ba'sa wala kharaj fi an yakulal insan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Maka tidak apa-apa, diperbolehkan seseorang untuk mengatakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, hadza kulluhu la haraja fi. Semuanya ini tidak mengapa. Kemudian beliau memberikan catatan, illa fi mawadhi illati syara'a Allahu fiha tamhidi ismi, kecuali pada beberapa tempat yang Allah syariatkan untuk apa namanya, menyebutkan namanya tanpa tambahan. Tamhid itu hanya nama saja. Karena apa? Lafadznya ini memang dipakai untuk ibadah. Jadi lafadznya ini secara lafadznya memang untuk ibadah dengan lafadz ini. Jadi enggak boleh ditambahin, enggak boleh dikurangi. Ya, seperti apa yang kita sampaikan tadi. Wa adamu dzikri sayyid fiha, yang secara datang nasnya enggak ada penyebutan sayyid, maka enggak usah tambah-tambah. Ya. Fa innahu la ya'ti bi sayyid fiha. Ya, lafaz yang datang secara nas dalam syariat kita enggak ada tambahan sayyid, maka jangan ditambah. Jika untuk konteks ibadah tertentu, karena apa? Seseorang ibadah itu lafadznya sudah bagian daripada ibadah. Yang tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Walaupun ditambah itu maknanya baik. Maka diantara hujahnya mereka, kenapa tidak boleh ditambah kalimat sayyiduna? Ini kan lafadznya baik. Kita enggak bicara baik atau tidak baiknya. Tapi kita bicara konteks lafadznya ini loh. Kita beribadah dengan lafadznya ini, maka jangan, tidak usah ditambah. Walaupun tambahnya itu apa? Baik. Kalau baik-baikan, misalkan kita mau akal-akalan, baik mana sholat 5 rakaat dengan 4 rakaat? Baik. Baik mana? Banyakkan mana pahalanya 4 rakaat dengan 5 rakaat? Ya 5 lah. 5. Nah, tapi kita enggak bicara baik-baikan, kita bicara konteks perintah. Perintahnya cuma 4, ya 4 saja. Enggak usah ditambah 5 walaupun baik. Baiknya dari sisi mana? Ada tambahan Al-Fatihah, ada tambahan ibadah rukuknya, ibadah sujudnya lagi. Tapi ini tidak baik jadinya. Wong cuma diperintah 4 kok nambahin 5. Nah, demikian juga apa? Konteks dalam hal zikirnya. Kalau zikirnya datangnya seperti itu ya kayak gitu saja, enggak usah tambah-tambah walaupun tambahannya itu baik. Ini kata beliau. Seperti apa? Mithlus shalah, seperti konteks dalam salat. Dalam bacaan at-tahiyat, tasyahud akhir. Ya. Di sebelumnya dalam at-tahiyat itu disebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Nah, itu enggak boleh kita tambah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kadang kita juga bertanya-tanya kepada mereka yang kadang mengharuskan lafaz sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa yang ditambah lafaz sayyidina kok dalam selawat saja? Kenapa lafaz sebelumnya kok enggak mereka tambah? Padahal yang ada kalimat Muhammadnya enggak hanya dalam selawat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad. Kenapa enggak ditambah di sini? Kenapa kok dalam selawat saja yang ditambah? Kadang mereka itu juga goncang. Ya, orang yang mengharuskan sayyidina dalam selawat. Kenapa ini enggak ditambah? Kenapa kok ada enggak kalian tambah juga? Kan baik katanya sayyidina. Kenapa kalau selawat harus kalian tambah kok adzan enggak? Ya. Ini kiasnya untuk mereka. Nah, ini kata beliau. Demikian juga dalam adzan dan iqamah. Kalau tadi kan dalam at-tahiyat, dalam adzan dan iqamah itu enggak boleh tambah-tambah. Konteksnya datang kayak gitu ya kayak gitu saja. Ini kata beliau. Bukan berarti kita enggak memuliakan Nabi, sama sekali enggak ada konteks memuliakan atau enggak memuliakan. Tetap kita memuliakan, cuma konteksnya inilah konteks ibadah. Enggak boleh tambah dan enggak boleh dikurang. Plek sesuai dengan dalil. Ya. Kalau enggak maka salah. Ini kata beliau. Kemudian amma fi mawadhi'il ukhra, adapun dalam tempat-tempat yang lain, mithlul khutbah fil jum'ah, khutbah Jumat misalkan. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu ila akhirih. Kemudian pas menyebutkan nama Rasulullah disebut ya, dengan kalimat apa? Sayyidina, boleh. Ini kata beliau. Demikian juga Syekh Utsaimin dalam fatwanya membolehkan khutbah ketika Idul Fitri dan khutbah-khutbah yang sifatnya bukan dalam ibadah, boleh. Adapun hadis yang juga menyebar yang dipakai menambah ini tidak boleh, dengan hadis yang datang dari Abdullah bin Sikhr kata beliau, maka ulama mengomentari yakni ucapan beliau dalam hadis itu, as-sayyid Allah, sayyid itu Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi seakan-akan konteks hadis ini, asbabul wurudnya, sebab-sebab kenapa Nabi menyampaikan kalimat ini karena apa? Nabi takut diagungkan di luar batas, dipuji di luar batas. Sehingga ketika mengatakan anta sayyiduna ibnu sayyidina, kamu ini adalah pemimpin kami, anaknya pemimpin kami, anaknya dari anaknya pemimpin kami, Nabi mengatakan as-sayyid Allah, sayyid itu Allah. Ya. Maksudnya apa? Konteksnya ke sini. Khawatir Nabi alaihi wasallam apa? Diangkat di luar kedudukannya. Beliau hamba, jangan diangkat di atas apa? Kedudukan Tuhan. Maka sebagian para ulama menyatakan, lah terus hadis ini gimana cara mengkomparasinya, menyatukannya? Mimba bitawadhu. Jadi hadis ini adalah sebagai bab tawadhu, rendah hatinya Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, mimba bil khauf alaihim an yaghluwa fi. Takutnya beliau mereka akan hulu. Wa yatruhu alaihi salatu wassalam. Kemudian apa? Memuji dengan begitu apa? Hebatnya sampai menempatkan posisi beliau di tempat apa? Yang tidak layak, yakni tempat ketuhanan. Nah, fa yaqau fi syirki, sehingga mereka akan jatuh dalam kesyirikan. Fa khafa alaihim, karena takutnya ini, maka Nabi mengatakan as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Sayyid itu Allah, sayyid mutlak. Jadi sayyid mutlak secara umum ya, raja di raja ya, alam dunia ini adalah Allah Azza wa Jalla. Enggak ada yang lain. Cuma lafaz sayyid juga boleh dipakai. Ya, secara konteks-konteks khusus. Seperti apa? Tuannya kaum. Ya. Dan ini boleh kata para ulama. Ya. Maka disebutkan juga oleh beliau di sini fatasmiyatuhu bisayyid la mahdura fi wala iskala fi. Ya. Jadi menamai Allah atau salah satu daripada nama Allah itu sayyid, ya. Ini enggak ada larangan dan tidak ada iskal lagi. Karena memang sayyid secara mutlak Allah, ya. Jadi raja di rajanya itu adalah Allah. Maka kita juga enggak boleh nyebut orang raja di raja gitu ya. sang maharaja. Seakan-akan maharaja itu adalah manusia. Tidak. Rajanya, para raja adalah Allah Azza wa Jal. Raja di raja. Shahansyah, kalau bahasa apa namanya, Yunani apa-apa itu. Tidak boleh. Rajanya di raja, raja di raja. Itu Allah Azza wa Jal. Tapi kalimat raja itu sendiri boleh, ya kan? Raja Jawa, ini Raja Sumatera, secara apa tafsirnya boleh di situ kata beliau. Lakin hadzal isma la ba'sa an yutlaqa ala ghairihi. Tapi nama Sayyid ini walaupun secara mutlaknya adalah milik Allah Azza wa Jalla, Malikul Mulki, ya Allah itu adalah rajanya di raja, boleh dipakai oleh hambanya. Apa dalilnya? Nabi berkata, min sayyidi bani fulan. Ini fulan adalah tuannya kabilah ini. Orang ini adalah rajanya, kepala sukunya, bagindanya kabilah fulan. Dipakai oleh Nabi kalimat sayyid. Nah, demikian juga beliau mengatakan kepada seorang budak, hendaknya dia berkata kepada tuannya, sayyidi wa maulaya. Ya, kalau kamu ngomong sama tuanmu, ngomong sayyidi, tuanku. Ya, begitu. Atau maulaya, maknanya sama. Demikian juga ucapan beliau kepada Mu'ad, Sa'ad bin Mu'ad. Beliau berkata kepada mereka, kumu ila sayyidikum, sambutlah tuan kalian. Kalimat sayyidnya disebutkan di situ. Demikian juga siapa? Nabi berkata kepada Husain Al-Hasan ibni ibnatihil Hasan ibni Ali. Al-Hasan ibni Ali, inna bni hada sayyid. Putraku ini adalah pemimpin, sayyid. Intinya begitu. Jadi ini khulasah dari apa yang beliau sampaikan di sini, bahwasannya menambahkan lafaz sayyidina di luar-luar dari konteks-konteks ibadah diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam sawab. Taib. Insyaallah untuk taklim hari Sabtu malam Ahad berarti ya, Ustaz Abu Hamzah rencana beliau nginep. Dan agenda setelah dari sini beliau ke Majalengka. Jadi kalau misalkan dari Majalengka nanti, dari sini perkiraan 2 jam Majalengka itu. Jika nanti waktunya masih cukup, insyaallah kita akan mengadakan taklim pagi di hari Ahad. Nanti insyaallah untuk infonya menyusul, biar insidental aja. Nanti kalau pas malamnya dikira pihak dari Majalengka menyampaikan waktu taklim beliau, misalkan jam 10 atau jam setengah 11, berarti masih ada spare waktu 1 jaman pada subuh atau 2 jaman pada subuh, nanti akan disampaikan.